Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Abu Sulaiman, kaif hal? Khair. Iqra. Hasan Abu Jabir Fitra. Hadis keberapa? Terserah. Terasing suaranya. Terus? Sen, entah, oh, ada, kayu. Hulukin, hanya hulukin. Karena. Artinya dan Inggris atau men home Sen. Sen, jenis. Sudah ya, ada lagi? Nah, jazakumullahu khairan. Kita masuk pada pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salata atau Salatatu Usul. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu faedah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah tentang empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apakah itu? Apa anda? Apa khairi? Hadir nggak? Apa kemarin? Hah? Yang pertama, al-ilmu. Sen, wajib bagi kita untuk mengetahui. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, Bu Uthman? Mengamalkan. Ahsan. Al-ilmu al-amalu bihi. Beramal dengannya. Yang ketiga, kata al mendakwahkan. Yang ketiga, mendakwahkannya. Yang keempat, itu al-ilmu, pengertian dari al-ilmu. Berilmu, beramal, berdakwah. Yang terakhir, yang apa? Abu Barik dibantu? Bersabar, bersabar atas gangguan. Itu pengertian dari al-ilmu. Abu Man, Muzra'ah. Apa pengertian ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam serta dalil-dalil, itu pengertian ilmu. Empat perkara yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya adalah al-ilmu, berilmu, beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Bersabar atas gangguan di dalamnya. Karena barang siapa yang mengamalkan ketiga perkara itu, dia pasti akan mendapati apa yang akan dia dapati. Dia membutuhkan pada kesabaran. Dalil dari empat perkara ini. Siapa yang mau jawab? Surat Al-Asr ayat keberapa? Satu apa kedua? Dari tentang empat permasalahan ini, ayat ke satu apa ayat kedua? Ketiga. Biasanya ke satu, kedua salah galau, biasanya jebakan, biasanya. Jadi milik ketiga. Sama salah juga tapi. Ayat keberapa? Surat Al-Asr ayat keberapa? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Siapa yang jawab? Ay, kalau salah nih yang jawab. Ayat keempat. Siapa lagi yang mau jawab? Ketiga, keempat. Satu sampai tiga. Yang keempat enggak. Ayat satu sampai tiga saja. Satu, dua, tiga. Memang tiga ayat ya. Semuanya ya. Dari awal sampai akhir. Wal asr. Ini ayat yang satu. Innal insana lafi khusr. Ayat yang kedua. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang ketiga. Cuma tiga ayat. Ini surat Al-Asr. Jadi dalilnya adalah, dalil empat permasalahan ini adalah surat Al-Asr ayat yang satu sampai ketiga. Satu sampai terakhir. Paham tuh? Wal asr, demi masa Allah bersumpah. Al asr ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang maknanya. Ada yang mengatakan ad-dahr, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini, maknanya adalah al asr alladhi huwa ad-dahr. Al asr itu maknanya adalah dahr. Ad-dahr itu adalah mahalul hawadith, tempat kejadian-kejadian. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan. Maknanya masa. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Di sini disebutkan dengan keumuman. Innal insan. Karena al-insan di sini disebutkan oleh ulama al-nya al-ma. Al-nya al istidrakiyah, halnya al-jinsiyah, al-istidrakiyah, yang pantas diletakkan di sini lafat kul. Jadi innal insan maknanya inna kullal insan, ini maknanya. Inna kullal insan, sesungguhnya semua manusia. La fi khusrin, lam di sini memberikan faedah taukid. Sungguh benar-benar fi. Fi itu huruf apa fi yang sudah kita pelajari? Huruf jer. Maknanya apa? Maknanya dzarfiyah, di dalam. Benar-benar sungguh di dalam kerugian. Di dalam. Arti masuk di dalam itu semuanya. illa alladzina amanu ila akhir, ila akhirih. Kecuali, nah, yang kecuali ini mengeluarkan orang-orang yang di dalam tadi. Mengeluarkan orang-orang yang di dalam tadi. Siapakah dia? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disebutkan di sini dengan lafaz al-iman, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu termasuk di dalamnya. Orang yang berilmu keluar. Karena seorang itu tidak akan beriman kecuali dia mengetahui terlebih dahulu. Berilmu terlebih dahulu. Orang yang berilmu keluar. Enggak rugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Berarti dalil dari permasalahan yang kedua. Orang yang beriman dan beramal. Al-amalu bihi, keluar juga. Wa tawasaw bil haq, dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran, keluar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Empat orang inilah yang tidak rugi di dunia ini. Yang rugi di dunia ini yang tidak tersifati padanya empat perkara ini. Yang tidak tersifati pada dirinya empat sifat ini. Beriman sudah tidak. Berilmu enggak. Beramal apalagi. Berdakwah tidak juga. Sabar juga tidak hidup. Morat-marit hidupnya udah. Morat-marit hidupnya gelisah, orang yang tidak ada pada dirinya empat sifat ini. Gersang kehidupannya. Hambar kehidupannya. Tidak tenang kehidupannya. Orang yang tidak tersifati padanya empat sifat ini. Orang yang tidak beriman, tidak berilmu, tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak beramal dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyampaikan ilmunya, tidak bersabar, akan rugi orangnya. Rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surat ini, nah, orang yang sempurna pada yang empat sifat ini, maka sempurna keberuntungannya. Selamat dia dari kerugian. Selamat dia dari kerugian. Kalau orang selamat dari kerugian berarti beruntung. Berarti dia beruntung. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk menyelamatkan diri kita dari kerugian. Karena menyelamatkan dari kerugian itu, menyelamatkan diri kita dari kerugian itu hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara ini. Beriman, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Dan barang siapa yang kurang padanya empat sifat ini, kurang dia. Dia berilmu, tapi beramal, amalnya setengah-setengah. Setengah-setengah. Berdakwah juga, tapi jarang-jarang. Jarang-jarang dia menyampaikan ilmunya. Jarang-jarang dia mengajari orang-orang yang dia ketahui. Orang-orang yang tidak mengetahui. Jarang-jarang dia berdakwah. Sabar, kadang enggak. Maka kebahagiaannya kurang sempurna. Ada padanya kebahagiaan, tapi tidak sempurna. Kebahagiaan seorang diukur dengan empat perkara ini. Demikian pula kerugian seorang diukur dengan empat perkara ini. Maka seorang yang berakal ketika mendengar ayat ini, dia akan berusaha untuk mensifati dirinya dengan empat sifat ini. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syafi'i huwa Abu Abdullah. Syafi'i, nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ini kunyah beliau, Abu Abdullah. Malik juga Abu Abdullah. Imam Ahmad juga Abu Abdullah. Imam Syafi'i Abu Abdullah. Yang beda cuma satu. Siapa? Abu Hanifah, ya. Yang beda cuma satu, yaitu Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah Abu Balqis? Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah semua. Yang tiga Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Idris. Muhammad. Namanya itu Muhammad sebenarnya. Muhammad bagus nama Muhammad. Nama yang bagus. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' al-Hashimi. Al-Hashimi. Siapa Al-Hashimi? Hashim. Di pelajaran sirah kita, siapa Hashim? Anaknya Hashim siapa? Hah? Siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Imam Syafi'i Al-Hashim. Al-Qurashi. Imam Syafi'i Al-Qurashi juga. Siapa nama Quraisy? Quraisy. Siapa nama Quraisy? Siapa yang masih ingat Quraisy? Siapa namanya Abu Muti'ah? Quraisy. Quraisy. Siapa yang ingat nama Quraisy? Siapa yang ngantuk? Biar dikasih soal. Siapa yang ngantuk mau dikasih soal? Penyegar nih soal ini. Pertanyaan ini penyegar bagi yang ngantuk. Quraisy. Al-Quraisy. Siapa namanya? Siapa namanya? Endak ya Abu Zubair. Siapa yang ingat? Fihr. Ingat gak antum pelajaran sirah kita? Fihr. Ya sirah Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ismail. Sekian, sekian, sekian. Sudah kita baca kan? Kemudian ketemu Fihr. Inilah dia Quraisy Fihr. Ini Imam Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi. Berarti Imam Syafi'i ini keturunan siapa beliau ini? Silsilahnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Silsilah keturunan Al-Imam Syafi'i. Hashim ya, Hashimi. Qurashi ya. Qurashi juga, Quraisy. Berarti mulia ini, nasabnya Imam Syafi'i ini mulia. Ya, sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab asli ini, asli ya. Quraisy orang yang terhormat. Akan tapi beliau jauh masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, beliau setelah. Wulida fi Ghazah. Beliau dilahirkan di Ghazah. Sanata tahun 150 Hijriah. Watuwfiya dan beliau wafat di Mesir. Wafatnya di Mesir. Ghazah itu daerah mana Ghazah itu? Bahasa kita sekarang Gaza. Di mana itu? Palestina. Lahirnya di sana beliau. Palestina. Meninggalnya di Mesir. Mesir itu daerah sekarang namanya Mesir. Beliau meninggalnya pada tahun 204. Lahirnya tahun 150, meninggalnya tahun 204. Berapa umurnya? Siapa yang mau ditanya matematika? Soal matematika. Berapa? 54 ya. Lahirnya tahun 150 Hijriah. Meninggalnya tahun 204. 54. 54 ya. 54 cuma usianya. Masya Allah. Akan tetapi faedahnya subhanallah banyak sekali dari beliau. Alaihi rahmatullah. Usia yang tidak panjang akan tetapi memberikan manfaat, memberikan barakah. Demikianlah usia mereka para ulama. Ringkas, ada yang 54, ada yang di bawah itu. Ada yang bahkan di antara mereka tidak sempat menikah. Seperti Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah tua usianya, belum sempat menikah kemudian meninggal dunia. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, belum sempat beliau menikah, kemudian meninggal dunia di usia yang sudah jauh. Wah, saking semangatnya mereka dalam mengamalkan, menyebarkan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Barakah, ilmu mereka barakah. Ilmu yang singkat, berkah. Dihiasi, dihidupkan, dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ah. Asy-Syafi'i ini adalah salah satu dari imam yang empat. Ala jami' rahmatullahi alaihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Salah satu dari imam yang empat yang masyhur dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama siapa? Yang paling tua. Endak Abu Usman. Imam di atasnya lagi. Ada lagi di atasnya. Siapa? Hah? Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah di atasnya. Kemudian Malik. Kemudian setelah itu Syafi'i. Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kemudian setelah itu Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Paling muda Imam Ahmad. Dari imam yang empat itu paling muda, yang paling mudanya Imam Ahmad barakallahu fikum. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari tentang ayat tadi, tentang surat Al-Asr tadi, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Kalaulah tidak Allah turunkan hujjah kepada makhluknya, illa hadhihi surah lakafatun, kecuali surat ini saja niscaya mencukupi mereka. Kalaulah tidak Allah turunkan bukti keterangan kepada umat ini melainkan surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, niscaya mencukupi mereka. Ini kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Apa maksud dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala ini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksud dari ucapan Imam Syafi'i ini, anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hadzi 'ala at-tamassuki bi dinillah bil imani wal amali shalihi wad da'wati ila Allah was sabri 'ala dhalik. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ayat ini, dalam menjelaskan, mengomentari tentang ayat ini adalah tentang surat ini, maksudnya surat Al-Asr ini, bahwa surat ini mencukupi bagi makhluk dalam menganjurkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan, amal saleh, dakwah di jalan Allah, bersabar atas yang demikian itu. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mencukupi mereka, ayat ini mencukupi mereka dalam hal motivasi, hasungan. Cukup ayat ini. Supaya mereka itu semangat untuk beramal soleh. Supaya mereka itu semangat untuk berdakwah. Supaya mereka itu semangat untuk bersabar. Sebelum itu untuk berilmu. Untuk beriman, itu sebelumnya. Cukup ayat ini menjadi hasungan untuk mereka semua. Walaisa muradu, bukan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini, anna hadhihi surata, bahwa surat ini kafiyatun lil khalqi, cukup bagi makhluk dalam semua syariat. Salah kalau memahaminya seperti itu. Kalau seandainya tidaklah Allah turunkan bukti kepada makhluk ini kecuali surat ini mencukupi mereka, maksudnya adalah dalam semua sisi syariat. Ada ghalat yang seperti ini, ghalat, salah, ba'id, jauh pemahaman yang seperti ini tidak benar. Barakallahu fikum. Kita langsung ke atas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Bukhari, Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari. Siapa nama kunyah Al-Imam Al-Bukhari? Siapa nama kunyah Imam Bukhari? Mau jawab? Al-Imam Al-Bukhari, man ya'rif falyarfa' yadah, yang mengetahui angkat tangan. Abu Abdullah Al-Bukhari di sini disebutkan Abu Abdullah, namanya itu nama kunyahnya Abu Abdullah. Namanya siapa sih? Yang sering kita dengar itu Imam Bukhari. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu yang sering kita dengar. Siapa sih nama Imam Bukhari ini? Al-Bukhari huwa Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Berarti sama dengan siapa tadi? Imam Syafi'i. Banyak ulama kita ini yang kunyahnya Abu Abdullah itu banyak ya. Banyak. Jadi kalau antum nama kunyahnya Abu Abdullah, enggak masalah. Bagus. Ulama kita banyak yang nama kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, banyak. Al-Imam Al-Bukhari wa Abu Abdullah, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail sama juga dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi Muhammad bin siapa? Bin Idris. Kalau Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Masya Allah, nama Nabi semua. Dua-duanya nama Nabi. Bin Ibrahim Ibn al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari ini nisbah. Nisbahnya. Kalau kita Al-Indonesi. Al-Indonesi. Kalau ada imam, sekiranya misalnya ada imam dari Indonesia, nisbahnya Imam Al-Indonesi. Kalau ini imam ulama maksudnya dari Indonesia disebut dengan Al-Indonesi. Kalau ulama yang asalnya dari negara Albania, siapa? Al-Albani. Al-Albani. Albani itu nama negara, Albania. Nama beliau, Muhammad namanya. Sama dengan ini. Sama dengan Imam Bukhari. Nama Syekh Al-Albani, itu Muhammad. Muhammad juga namanya. Masya Allah. Sama-sama muhaddis. Imam Bukhari, Muhammad bin Idris. Al-Bukhari. Wulida bi Bukhara, dilahirkan di Bukhara, nama negaranya. Nama negaranya Bukhara. Enggak tahu di mana Bukhara. Yang jelas bukan negara Arab. Bukan negara Arab. Imam Bukhari ini termasuk dari ulama yang asalnya dari Ajam. Ajam itu selain Arab. Ya. Sama seperti Al-Albani. Al-Imam Al-Albani. Bukan dari Arab. Masya Allah. Muhaddis. Ahlul hadis terkenal. Jadi kita jangan kecewa. Misal kita bukan dari orang Arab. Kok belajar susah paham. Jangan kita kecewa. Ulama kita ada yang bukan dari Arab. Bukan dari Arab. Memang Arab itu Masya Allah bagus. Suku Arab. Suku Arab itu bagus. Suku yang bagus. Ya, Masya Allah. Bahasanya bahasa Al-Quran. Akan tetapi ketakwaan seseorang bukan dinilai dari suku. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dinilai dari suku. Bukan dinilai dari bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ini surah Qur'an. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Beliau lahir di Syawal, di bulan Syawal lahirnya. Sanata arba' wa tis'ina wa mi'ah. Lahirnya tahun 194. Tis'in. 194 lahirnya. Tahun 194. Wa nasya'a yatiman. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Anak yatim ini. Al-Imam Bukhari. Ini anak yatim. Fi hijri walidatihi. Yang mengasuh beliau adalah ibunya. Wa tuwfiya rahimahullah fi Khartanka, beliau wafat di daerah yang namanya Khartanka. Baldatun, suatu negeri, ala farsakhain, jaraknya 2 farsakh dari Samarkanda. Lailatul Idul Fitri, beliau meninggal pada malam Idul Fitri. sanah tahun sittin wa khamsina wa mi'ataini, 256 meninggalnya. Berapa usianya Abu Abdurrahman? 62 tahun. Satu lagi mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya pada tahun pada usia 63. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, sekarang kita sudah masuk bab baru, masuk pembahasan baru. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Pentingnya bagi kita semua untuk mengenal hal ini, mengetahui hal ini, mengamalkan hal ini. Berilmu dulu sebelum kita berucap, berhati-hati. Jangan mudah sekali lisan ini untuk mengucapkan, melepaskan. Karena memang lisan tidak bertulang. Hati-hati, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Lisan memang tidak bertulang, akan tetapi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, Al-Imam Bukhari mengatakan, sebelum berucap, berilmu terlebih dahulu. Ketahui dulu apa yang akan engkau ucapkan. Ketahui dulu, fahami dulu apa yang akan engkau ucapkan. Demikian pula dengan amalan. Sebelum kita mengamalkan suatu amalan, ilmui terlebih dahulu. Al-asal fil ibadah al-mana', hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, disebutkan oleh para ulama. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam ini yang tidak ada contoh dari kami kata Nabi, tertolak. Dari sini para ulama mengatakan, al-asal fil ibadah al-man'u, hukum asal dalam ibadah itu adalah terlarang. Tidak boleh kita menetapkan ibadah kecuali harus ada dalilnya. Kalau antum menetapkan ini ibadah ini, dalilnya mana? Mudah sebenarnya. Jika tidak, jangan diamalkan. Jika tidak, jangan diamalkan. Al-asr bil ibadah al-man'un. Dalilnya tadi. Hadis Aisyah. Riwayat Imam Muslim, ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Sehingga wajib bagi kita semua, masyarul ahibba, barakallahu fikum, untuk berilmu terlebih dahulu. Jangan asal mengamalkan suatu amanan. Sampai kita mengetahui dalilnya. Tatkala kita sudah mengetahui dalilnya, maka kita amalkan. Berlomba-lomba kita untuk mengamalkan. Barakallahu fikum. Di sini juga kita bisa mengambil faedah pentingnya bagi kita untuk at-tasabbut fil umur. Hati-hati dalam bersikap at-tasabbut, hendaklah memastikan dalam urusan-urusan. Tidak cepat dan tergesa-gesa ketika kita mendapat berita, kita langsung ambil kesimpulan. Jangan langsung ambil kesimpulan. Diklarifikasi terlebih dahulu. Dicari tahu dulu kebenarannya. Bisa jadi orang yang menyampaikan salah paham. Atau orang yang menyampaikan bukan orang yang thiqah, bukan orang yang terpercaya. Ketika kita mendapatkan berita, tidak secara mutlak kita langsung terima. Kecuali yang menyampaikan itu adalah seorang yang thiqah. Maka ini adalah khabar thiqah, khabar dari orang yang terpercaya. Akan tapi ketika seorang itu dikenal dengan tergesa-gesa, atau seorang yang majhul, tidak diketahui. Muslim dia, cuma kita tidak diketahui ini thiqah atau tidak, maka hati-hati. Jangan terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fatabayyanu." Hendaklah kalian fatabayyanu, ya. Tabayyun, ya, tabayyun terlebih dahulu, memastikan berita tersebut. Ya, kalau tidak, kita bisa salah memahami. Suudzon dengan orang yang baik. Suudzon dengan orang yang baik. Atau bersikap tidak benar kepada orang yang semestinya kita berbuat baik kepadanya. Seperti ikhwah, seperti misalkan istri kita, seperti anak kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu pentingnya di sini at-tasabut fil umum, memastikan dalam berita, at-tasabut fil akhbar, at-tasabut fil naba, memastikan jangan terburu-buru. Yang seperti ini masyaallah ahibah barakallahu fikum, penting begitu. Karena banyak kerusakan terjadi di muka bumi ini disebabkan tidak adanya tasabut fil umur, tidak adanya tabayyun fil umur, tidak adanya klarifikasi, tidak adanya memastikan dalam mendapatkan berita yang didapat. Langsung dapat kabar, kamu begini, begini, begini katanya, langsung diambil kesimpulan. Langsung diambil kesimpulan, jangan. Kalau yang menyampaikan itu orang yang tidak kita ketahui kesikohannya, orang yang kita ketahui dia terburu-buru, atau orang yang kita belum terlalu percaya kepadanya, maka at-tasabbut fil umur min ahammil umur. Babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi ini penting bagi kita, berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu dulu, berilmu dulu, ketahui dulu apa yang akan kita ucapkan ini, apakah bermaslahat, apakah al-haq benar atau tidak. Ini yang penting bagi kita, berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tentang faedah yang beliau sampaikan semestinya bagi kita untuk berilmu sebelum berucap dan beramal adalah surat Muhammad ayat yang ke-19. Beliau rahimahullah ta'ala beristimbat dengan ayat ini, fa'lam, ketahuilah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan i'lam. I'lam itu fi'il amr. Fi'il amr. Dari, kalau fi'il madinya alima, fi'il mudhari'nya ya'lamu. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan i'lam, ilmuilah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Tidak ada ibadah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala di sini, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fabada'a bil ilmi, memulai dengan ilmu. Ilmu dulu, diawali dengan lafaz i'lam, ilmuilah. Qawli wal amal, sebelum ucapan dan amalan. La ilaha illallah itu ucapan. Kemudian juga al-istighfar juga ucapan. Kemudian di sini konsekuensinya amalan. Sehingga yang semestinya bagi kita adalah berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Subhanallah, ini faedah yang sangat berharga dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da isya sedikit dari pelajaran kita. Al-Rusulul Thalatsah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.